خلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Masih dari lanjutan tentang keutamaan sahabat terkait riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang Ibnu Taimiyah menyatakan yurabbi'u Nabi Ali, dan mereka ahli sunnati wal jamaah menempati urutan yang keempat dari keutamaan para sahabat dengan Ali, ayya ja'luna ar-rabi'ah, yaitu ahli sunnah menjadikan Ali sebagai urutan yang keempat radhiyallahu anhum fi hadhihi riwayat al-mutawatirah an Ali radhiyallahu anhu. Maka dalam riwayat yang mutawatir ini dari Ali radhiyallahu anhu, raddun ala rafidah, terdapat sanggahan atau bantahan terhadap rafidah, alladzina yufaddiluna aliyan ala Abi Bakr wa Umar, ya, yang lebih mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, wa yuqaddimunahu alayhima fil khilafati, dan mereka mendahulukan Ali daripada keduanya, daripada Abu Bakar dan Umar dalam masalah khilafah. Fayad'anuna fil khilafati syaikhain, maka mereka mencela kekhalifahan dua syekh, Abu Bakar dan Umar. Ini orang-orang Syiah Rafidah. Wa hadha al-bahsu yatadammanu mas'alatain, maka pembahasan ini mencakup dua hal, mencakup dua permasalahan. Ini riwayat Ali, ya, riwayat Ali yang sahih dari Muhammad ibn al-Hanafiyah, yang Muhammad bin al-Hanafiyah berkata kepada Ali dalam bentuk pertanyaan, ya, ayun nas khairun ba'da Rasulillah SAW, siapakah manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW? Faqala Abu Bakrin, summa qultu man? Qala Umar. Ya, Ali menjawab adalah Abu Bakar. Kemudian Muhammad al-Hanafiyah bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian beliau menjawab Umar. Wa khashitu ay yaqula Utsman qultu summa anta, kemudian aku khawatir, kata Muhammad bin al-Hanafiyah, beliau akan menjawab yang ketiga adalah Utsman, maka aku langsung saja menyodorkan, kemudian apakah engkau yang ketiga? Qala, maka Ali menjawab, ma ana illa rajulun minal muslimin, tidaklah saya kecuali seorang biasa dari kalangan kaum muslimin. Ini bentuk tawadunya Ali bin Abi Thalib. Tapi yang jadi syahid di sini ialah pernyataan Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar setelah Rasulullah SAW, bukan diri beliau. Maka pembahasan ini mencakup dua hal. Al-ula, yang pertama, mas'alatul khilafah, yaitu masalah khilafah. As-thaniyah, mas'alatul tafdil, masalah tafdil, keutamaan. Fa'ammal mas'alatul khilafah faqad ajma'a al-sunnati wal jama'ati bima fihim as-sahabatu radhiyallahu anhum ala anna al-khalifata ba'da Rasulullah SAW Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Adapun masalah khilafah, ahlu sunnati wal jamaah telah bersepakat sesuai dengan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum bahwa khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Ini siapa yang menyisihi hal ini, dia tidak sepakat dalam hal ini, maka dia bukan ahlu sunnati wal jamaah. Tidak dari depan, tidak dari belakang, bukan ahli sunnah sedikit pun. Kalau dia menyelisihi hal ini, masalah kekhilafahan. Adapun masalah keutamaan, memang terjadi perselisihan antara Ali dan Utsman. Apakah Ali yang lebih utama atau Utsman? Bukan antara Ali dan Abu Bakar dan Umar, tidak. Hanya pada masalah Ali dan Utsman. Jangan sampai salah paham, ya, antara Ali dan Utsman saja. Nah, kalau masalah kekhalifahan, sepakat semuanya, Utsman dahulu baru Ali, kama huwa al-waqi', sebagaimana ini realitanya demikian. Maka yang mengingkari ini, dia bukan ahli sunnah. Maka dia dicap sebagai mubtadi', dhal, sesat. Ya, bisa dipahami sini, dia bukan ahli sunnah. Jadi masalah kekhalifahan, jelas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Utsman, Ali pun masalah kekhalifahan, didahulukan Utsman. Ya, daripada Ali. Kemudian kata Syekh, wa amma mas'alatu tafdili, adapun masalah keutamaan, faqad ajma'u ala anna afdala hadhihi al-ummah, maka mereka para sahabat telah bersepakat bahwa umat dari kalangan umat ini yang paling afdal setelah Rasulullah SAW, ba'da nabiha Abu Bakrin summa Umar, yaitu Abu Bakar kemudian Umar. Kama tawatar bihi an-naqlu an Aliin, sebagaimana hal ini telah mutawatir ya penukilannya, pengutipannya dari Ali radhiyallahu anhu, yang Ali ditanya oleh putra beliau Muhammad ibni Al-Hanafiyah. Ya, Muhammad ibni Al-Hanafiyah bertanya kepada bapaknya Ali bin Abi Thalib, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar, summa qala man? Qala Umar. Ini jelas. Ya. Maka orang-orang Syiah Rafidah yang menyatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar maupun Umar, jelas mereka tersesat dengan kesesatan yang nyata, dan mereka mubtadi dhal, wajib disesatkan, tidak boleh dibiarkan, wajib dijelaskan kepada umat bahwa yang lebih utama adalah Abu Bakar dan Umar. Ini masalah usul, prinsip penting dalam akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Siapa saja yang mau menelusuri akidah, buku-buku akidah, dia akan mendapati poin ini, bab ini, enggak ada yang enggak tersisa. Semua disebutkan di sini. Karena ini pembahasan penting, bukan pembahasan remeh-temeh. Ya, siapa yang menyimpang dalam hal ini, maka dia bid'ah, mubtadi. Dijelaskan kebid'ahannya kepada umat, biar umat paham. Mereka adalah mubtadi, sesat menyesatkan. Kemudian, wakhtalafu fi Utsman wa Aliyin. Nah, baru kemudian para sahabat, para salaf berselisih tentang Umar, afwan, tentang Utsman dan Ali, bukan pada masalah khalifah. Ya, radhiyallahu anhuma, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Ini pada masalah tafdil, keutamaan. Kalau masalah kekhalifahan, semua sepakat, khalifahnya Utsman dahulu, baru kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya, bisa dipahami sini ya. Nah, sekarang mana yang lebih utama? Apakah Utsman atau Ali? Waqad dzakara syekhu, dan syekh menyebutkan huna di sini, fi mas'alati salasati aqwal. Itu di sini dalam tiga pendapat. Haitsu yaqul, di mana beliau berkata, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, yaitu faqaddama qaumun Utsmana. Yaitu ada satu kaum dari kalangan ahli sunnah yang lebih mengutamakan Utsman. Sakatu, dan ada yang diam, ada yang no comment. Kemudian juga kesepakatan para sahabat untuk membaiat beliau. Summal khalifatu min ba'di Abi Bakrin, kemudian kekhalifahan setelah Abu Bakar ya, Umar bin Khattab, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Li fadlihi, karena keutamaan beliau. Wa sabiqatihi, karena kesenioran beliau. Wa dan juga karena ada wasiat dari Abu Bakar, langsung ditunjuk oleh fi hadis al-Iryad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Itulah khalifah empat yang diisyaratkan ya, tentang mereka dalam hadis al-Irbad, bukan Iryad, al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu biqaulih alaikum bisunnati, dengan sabda Nabi SAW, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wasunnatal Rasidin al-Mahdiyin al-Mahdi yang ada di rumahnya. Limukhalafati nas, limukhalafatihi an-nas, karena dia menyelisih nas, menyelisihi keputusan yang dan juga menyelisih ijma, min ghairi hujjatin, tanpa hujjah, tanpa burhan, tanpa argumentasi, tanpa bukti yang kuat. Wadhalika kana karrafidati, yang demikian itu seperti orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Alladhu fil khilafah wa huwa dalun biittifaq, yaitu barang siapa yang lebih mendahulukan Ali dalam masalah kekhilafahan, maka dia sesat berdasarkan kesepakatan. Dia menyatakan, oh, khalifah yang sah adalah Ali, baru Abu Bakar enggak sah, maka dia sesat. Asani yang kedua, man qaddamahu fil fadilah ala Abi Bakr wa Umar fa huwa dalun aidan, yaitu yang lebih mendahulukan Ali dari sisi keutamaan daripada ya daripada Abu Bakar dan Umar, maka dia sesat juga. Yang ketiga, wa man qaddamahu ala Utsman fil fadilah fala yudallalu wa in kana hadha khilafa ar-rajih. Ya, yang berikutnya, yang lebih mendahulukan Ali daripada Utsman dalam masalah fadilah, bukan dalam masalah kekhalifahan. Ya, kalau masalah kekhalifahan dia mendahulukan Ali, dia sesat berdasarkan ijma. Nah, dia lebih mendahulukan Ali daripada Utsman dari sisi takdir keutamaan. Fala yudallalu, maka dia tidak disesatkan. Wa in kana khilafar rajih, wa in kana hada khilafar rajih, walaupun hal ini itu menyelisihi pendapat yang kuat. Berikutnya, makana ahli bait, kedudukan ahli bait indah ahli sunnah, menurut al sunnah, ini cukup panjang. Ya,